بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita pada pasal yang terakhir dari kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf ala Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala. Masih berkaitan dengan mereka-mereka yang memiliki hati yang keras ketika mereka dalam keadaan membatalkan perjanjiannya kepada Allah. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Ketika mereka membatalkan perjanjiannya kepada Allah, maka Allah jadikan hati-hati mereka menjadi keras, dan Allah katakan لَعَنَّاهُمْ, kami laknat mereka. Orang-orang seperti inilah yang menjadi lancang dan berani kepada Allah, berani merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, berani mengganti, menambahi, mengurangi, dan seterusnya. Dan juga mereka lah orang-orang yang biasanya melupakan dengan sengaja, melupakan apa yang pernah diingatkan oleh Allah SWT dalam Quran atau oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Dua perkara ini muncul dari orang-orang yang hatinya keras. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, dan mereka melupakan bagian mereka yang mereka dulu diperingatkan dengannya. Qulibna a'azakumullah, sudah dibahas kemarin. Yang pertama, yaitu masalah tahrif. Ada berapa jenis tahrif? Hah? Naam, tahrif merubah huruf-huruf Al-Quran. Lam menjadi nun atau nun menjadi lam. Mengurangi, menambahi satu huruf. Ada juga tahrif dalam bentuk merubah harakat. Wa kalamallahu Musa taklima menjadi wa kalamallaha. Ada juga yang menambahi satu kata atau mengurangi satu kata. Seperti ja'a rabbuka wal malaku safan safa menjadi ja'a amru rabbika. Ditambah amr. Qulna a'udzubikumullah. Ini adalah ziyadah. Dan juga ada tahrif dalam bentuk makna. Yani maknanya diselewengkan kepada makna lain. Lafadznya tidak berubah, kata-katanya tidak berubah, huruf-hurufnya tidak berubah, harokatnya pun tidak berubah. Tetapi mereka menyeret maknanya kepada makna yang jauh, yang bukan makna yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Bukan makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Diganti dengan kata lain. Ini sudah dibahas kemarin. Sekarang yang kedua, nisyanu hadzin mimma dzukiru bihi. Yang kedua, karena kerasnya hati mereka, akhirnya mereka melupakan bagian yang mereka pernah diingatkan dengan ilmu yang nafi'. Mereka melupakannya. Fala tatta'id qulubuhum, maka hati-hati mereka tidak mau mengambil pelajaran. Diberi ayat, diberi hadis, diberi hujjah-hujjah yang qat'iyah, qat'iyud dilalah wa qat'iyatus tsubut, yang jelas tegas hukumnya, tetapi mereka melupakannya, melalaikannya. Qul inna a'udzubikumullah ikhwanat talaba rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa orang ini dalam keadaan hatinya sudah beku, kaku, keras, sehingga tidak bisa dinasihati. Apa ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang ini, atau berbicara tentang orang-orang yang hatinya keras, tidak bisa dinasihati? Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama bagi mereka, diperingatkan ataupun tidak diperingatkan, bagi mereka sama. La yu'minun, enggak akan beriman. Subhanallah, kalau hati sudah keras seperti itu. Kalau hati sudah khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah, kalau Allah sudah tutupi hatinya, sudah tutup matanya, sudah tutupi telinganya, mereka dalam keadaan summun bukmun umyun, fahum la yarji'un, maka mereka buta tuli bisu dan enggak akan bisa kembali. Di telinganya terdengar suara ayat Al-Qur'an, terdengar tafsir ayat Al-Qur'an dari para ulama salaf, terdengar di telinganya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terdengar keterangan-keterangan ulama tentang hadis tersebut, terdengar, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Lima, kenapa? Karena hatinya sudah keras, tidak berfungsi. Hatinya sudah qasiyah. Waj'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka keras. Kalau hatinya sudah keras, maka la yantafi' bil mau'idhah. Tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat. Tidak bisa mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan. Bal yadhummuna man ta'allama ma yubkihi wa yuriqu bihi qalbahu wa yusammunahu qassan. Orang-orang yang seperti ini, kalau dinasehati, walaupun dengan mau'idhatan balighah, dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, walaupun dinasehati dengan nasihat yang sangat mengena, yang air mata bercucuran karenanya, yang hati-hati bergetar karenanya, nasihat seperti ini pun bagi orang-orang yang hatinya keras tidak bermanfaat. Rasulullah SAW memberikan mau'idhatan balighah, memberikan nasihat yang mengena kepada para sahabat. Dan diriwayatkan, dharafat minhal uyun, keluar air mata mereka, para sahabat menangis. Wa dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, dan gemetar hati-hati mereka. Hati mereka bergetar, air mata mereka bercucuran ketika dinasihati oleh Rasulullah SAW. Bagaimana munafikin? Bagaimana orang-orang munafik yang hatinya sudah keras, beku, kaku? Bagaimana mereka? Tengok kanan, tengok kiri, lihat kanan, lihat kiri. Hal zadakum imana? Apakah kalian bertambah imannya? Saya enggak tuh. Justru mempertanyakan, saya enggak tambah apa-apa. Tidak sama sekali bisa mengambil manfaat, sama sekali tidak terpengaruh dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula masa-masa hari ini, ketika para ulama ahli sunnah memberikan peringatan-peringatan, memberikan nasihat-nasihat, mau'idhatan balighah, nasihat yang sangat mengena, kaum mukminin menangis, kaum mukminin bergetar hatinya, sedangkan mereka yang qulubuhum qasiyah, yang hati-hati mereka keras, mereka tenang-tenang saja dan merasa heran-heran, kenapa kalian nangis? Saya enggak mendapatkan pelajaran apa-apa, saya enggak mendapatkan tambahan apa-apa. Bahkan mereka yadhummuna man ta'allama ma yubkihi. Bahkan mereka justru yadhummun, mencerca. Zam artinya mencerca. Yadhmuna man ta'allama mayubki, justru mencerca orang-orang yang mempelajari sesuatu yang membuat mereka nangis, yang membuat mereka mencucurkan air mata, itu mereka mencercanya. Ngapain katanya? Mayubki wa yuriqu bihi qalbah, yang membuat dia menangis atau yang membuat hati mereka menjadi raqiq, hati mereka menjadi lembut. Mereka mencercanya. Wa yusammunahu qassan, dan mereka menjulukinya dengan julukan qassan. Qassan artinya tukang dongeng. Qul inna a'udzu billahi fi. Di sini ada ifrat, ada tafriq. Ada ifrat, ada tafriq. Ada orang yang berlebih-lebihan, ada yang berkurang-kurangan, ada yang ekstrem ke kanan, ada yang ekstrem ke kiri. Dalam masalah ini ada yang memang hobinya berbicara bikin nangis orang, walaupun dengan sesuatu yang bukan hak, walaupun bukan dengan ayat Al-Quran, walaupun bukan hadis, walaupun dengan cerita-cerita yang kadang dusta. Seorang penceramah menceritakan cerita-cerita, ternyata dusta ceritanya, semua menangis. Kenapa? Ya Ustaz, engkau menceritakan kisah dusta kepada kaum muslimin. Kenapa? Di khutbah Jumat lagi. Apa jawabannya? Saya sengaja berdusta untuk membuat hati mereka luluh. Saya sengaja berdusta untuk menjadikan hati mereka lunak, lembut, agar bercucuran hati mereka, bercucuran air mata mereka, dan agar mereka begini, agar mereka sadar. Lihat. Apa boleh? Tentunya yang namanya nasihat, yang namanya peringatan, yang namanya mau'izah, tentunya tidak dengan dusta. Tetap haram. Bagaimana mungkin menasehati kaum muslimin kepada agamanya? Menasehati kaum muslimin agar lurus dalam agamanya, sedangkan dia sendiri memakai kedusaan-kedusaan yang terancam dengan ancaman dosa. Ini keanehan. Ini ekstrim kanan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihannya, pokoknya bagaimana membuat nangis orang. Kajiannya, ceramahnya, khutbahnya, bagaimana membuat nangis orang. Dia berpikir cerita-cerita yang kira-kira menyayat hati. Walaupun cerita dari film-film India, dia ambil. Tapi diislamkan. Seakan-akan Islam. Ini ekstrim. Dan dijawab untuk orang-orang seperti ini, bahwasanya yang namanya menyampaikan ilmu tujuannya bukan hanya bikin nangis orang, bukan, tetapi membuat orang sadar terhadap kebenaran, sadar terhadap Quran wa sunnah harus diterapkan, harus diamalkan, agar mereka takut terhadap api neraka, agar mereka berharap terhadap jannah, terhadap surga. Jangan dengan kedustaan-kedustaan, tetapi dengan hujjah dan dalil, dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan ayat dan hadis. Ternyata yang sebaliknya ada yang ekstrim dalam keadaan tidak mau sama sekali urusan kajian yang seperti itu. Walaupun dengan hadis, dengan ayat. Menyampaikan ayat dan hadis sampai orang itu betul-betul luluh hatinya menangis. Kata mereka, kata orang-orang yang qulubahum qasiyah, apa? Untungnya apa? Cuma bikin nangis katanya. Apa faedahnya ucapan-ucapan kamu? Itu hanya dongeng saja. Padahal yang namanya mau'idhatan balighah, yang membuat orang lain bercucuran air mata, itu terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengucapkan, menasihati mereka para sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah, bahwa mereka ketika mendengarkan wasiat atau mendengarkan khutbah Rasulullah atau nasihat Rasulullah, disebutkan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, bergetar hati mereka dan bercucuran hati mereka. Berarti perlu atau tidak perlu? Perlu sekali-kali dengan nasihat yang seperti itu agar mereka luluh hatinya, tapi dengan hak, dengan riwayat, dengan hadis yang sahih, dengan riwayat yang sahihah, dengan qala Allah qala Rasul, atau kalaupun dengan kisah yang hak, kisah para salafus saleh, kisah para anbiya, kisah orang-orang yang dalam keadaan istiqamah di dalam ujian-ujian yang Allah berikan pada mereka, yang benar-benar terjadi Ikhwanuddin na'azakumullah, jangan dengan dusta. Jangan dengan dongeng atau cerita-cerita kosong. Tetapi yang ekstrim kedua ini adalah apa yang diceritakan dalam kitab kita ini. Katanya bahwa nasihat yang seperti itu gak perlu, kata mereka. Itu qasan, tukang cerita katanya. Wa naqala ahlu ra'yi fi kutubihim an ba'di suyukhihim. Sebagai contoh, dinukil oleh para ahli ra'yi. Ahli ra'yi itu golongan yang mengutamakan ra'yunya sendiri. Golongan yang lebih mengutamakan pendapat pribadinya atau otaknya sendiri. Atau diistilahkan dengan rasionalis. Ajarannya rasionalisme. Dalam buku-buku mereka, mereka menulis ucapan syekh-syekh mereka, ucapan guru-guru mereka. Apa diantaranya? Katanya yang tertulis dalam kitab-kitab orang-orang orientalis ini atau orang-orang rasionalis ini, anna thamaratul ulum tadullu ala syarafiha. Bahwasanya hasil dari ilmu itu menunjukkan betapa tingginya ilmu itu. Kalau hasilnya banyak, berarti ilmu itu tinggi. Semakin banyak hasilnya, semakin tinggi ilmu itu derajatnya, kata mereka. Jadi kedudukan sebuah ilmu tinggi atau rendahnya tergantung hasilnya. Faman ishtaghala bitafsir, siapa yang sibuk dengan tafsir-tafsir Al-Qur'an, maka ghayatuhu isinya hanya cerita-cerita. Karena dalam Quran banyak cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Adam, cerita orang-orang yang beriman, banyak kisah-kisah dalamnya. Kata mereka, ghayatuhu an yaqussa 'alan nas wa yadhkuruhum, isinya hanya menceritakan pada manusia cerita-cerita terdahulu dan apa yang di dalamnya hanya mengingatkan apa-apa yang telah lalu. Tetapi kata mereka, man ishtaghala bi ra'yihim, siapa yang sibuk dengan otaknya, dengan pikirannya, dengan ilmu yang ada di benaknya, fa innahu yufti, maka orang ini akan berfatwa. Wa yaqdi, akan memutuskan keputusan-keputusan yang tepat. Wa yahkum, akan menghukumi dengan hukum-hukum yang pas. Wa yadrus, dan akan mempelajari. Wa man wa haula, khana fi na'azakumullah, orang-orang seperti ini yang dikisahkan di dalam sini, ucapan-ucapan para ahli ra'yu ini, haula ilahum nasibun minal ladzina ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui dohir-dohir dari kehidupan dunia. Mereka ini adalah orang-orang yang taunya hanya dohir-dohir dunia. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka terhadap akhirat lalai. Sehingga ngitungnya dengan hitungan matematika. Apa hasilnya? Cuma 5. Sedikit. Kami hasilnya banyak. Sampai sekian banyak. Padahal yang banyak itu dunia. Sedangkan yang 5 tadi adalah keyakinan dalam hati. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih tinggi? Seorang berbicara. Mengajarkan satu ilmu. Tafsir dari Al-Quran. Dengan tafsir dari Aqwalis Salaf. Sehingga hadirin dalam keadaan mereka pulang bertambah yakin dengan akhirat. Bertambah yakin dengan jannah wan nar, bertambah yakin dengan kebenaran kisah para anbiya, pulang dalam keadaan seperti itu. Hasilnya dari ujung rambut ujung kaki enggak kelihatan. Kelihatannya di mana? Di dalam hatinya, bertambah imannya. Tetapi mereka ketika berbicara dengan akalnya, bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Coba kalian pikirkan. Coba kalian hayati. Apakah yang demikian berarti begini? Apakah yang begini berarti begitu? Semua menyimpulkan dengan sekian kesimpulan, keputusan-keputusan. Keluar saya dapat banyak. Kemarin enggak dapat apa-apa. Kenapa? Mereka merasa enggak dapat apa-apa ketika dikaji tafsir Al-Qur'an. Dan merasa dapat sesuatu ketika diajarkan ra'yu. Diajarkan berbagai macam pemikiran-pemikiran filsafat. Karena menurut mereka, kalau masalah akhirat dari kecil juga saya tahu. Kalau masalah surga dan neraka dari kecil juga saya tahu. Enggak nambah apa-apa katanya. Kalau dipikir-pikir kayaknya iya juga. Dari kecil saya sudah tahu. Keluar dari kajian pertama tadi, tidak ada penambahan. Alhamdulillah. Enggak ada penambahan pengetahuan yang baru. Tetapi yang sudah tahu tentang akhirat tambah yakin. Menurut mereka itu bukan faedah. Dihitungnya tetap satu oleh mereka. Satu, dari dulu saya tahu akhirat, setelah kajian ini tetap akhirat. Saya tahu akhirat. Dari dulu juga sudah tahu. Kalau ini, ternyata kita menemukan. Dengan penemuan ilmiah, dengan percobaan-percobaan ilmiah, ternyata terbukti bahwa ayat ini benar. Terbukti bahwa hadis ini tepat. Ini kata dia tambahan ilmu. Kita jawab, kalau kebetulan percobaanmu berhasil, apakah kalau percobaanmu tidak berhasil, kemudian kamu akan menyatakan bahwa hadis ini tidak benar? Bagaimana kalau kalian membuat berbagai macam percobaan ilmiah, ternyata tidak sesuai hasilnya dengan apa dikatakan dalam Al-Quran? Mau menyalahkan Al-Quran atau menyalahkan percobaanmu? Mau menyalahkan Al-Quran atau menyalahkan hasil percobaan ilmiah kalian? Qanifidina a'azakumullah, ini perbedaannya antara aqlaniyun dengan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah akan menjawab, Al-Quran pasti benar. Percobaan kalian yang salah. Tidak mungkin Al-Quran ini ada satu kalimat pun yang bertentangan atau ada satu kalimat pun yang dalam keadaan tidak benar. Tidak mungkin. Berarti percobaan kalian yang tidak becus. Tidak benar. Gagal. Tetapi kalau aqlaniyun akan berkata, ini percobaan ilmiah. Sudah terbukti secara ilmiah. Harus diterima. Maka ayat ini mungkin, kalaupun bukan ayatnya yang salah, mungkin maknanya harus kita seret kepada makna yang kita temukan ini. Lihat. Harus kita seret, harus kita cocokkan, harus kita sesuaikan dengan penemuan ilmiah kita, katanya. Akhirnya ayat itu diselewengkan maknanya agar cocok dengan penemuan-penemuan ilmiah mereka. Dan ini yang pernah terjadi pada Nasrani terhadap Injil mereka. Ini yang pernah terjadi pada kaum Kristen dengan Injil mereka. Ketika terjadi pertentangan antara para ilmuwan dengan para pendeta, mereka berkata, kata para pendeta ini, membuat perjanjian baru. Dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian baru? Untuk mencocokkan dengan penemuan-penemuan ilmiah yang ditemukan oleh para ilmuwan. Daripada kita bertikai terus antara para ilmuwan dengan para pendeta, kita cocokkan. Injilnya yang dirubah oleh mereka. Lihat, bukan penemuannya yang disalahkan. Tetapi Injil yang mereka rubah, mereka ganti, mereka tambah, mereka tarik makna-maknanya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Ternyata, setelah dirubah Injilnya, penemuan ilmiah tadi berkembang, berkembang, berkembang. Penemuan sefulan dan sifulan dibantah oleh ilmuwan yang berikutnya. Ilmuwan yang kemarin menyatakan begini, dibantah oleh ilmuwan yang berikutnya. Bingung Injilnya, apa mau dirubah lagi? Ternyata, apa dikatakan oleh ilmuwan kemarin, yang kadung Injilnya sudah dicocokkan, ternyata salah, dibantah oleh ilmuwan terakhir yang lebih ilmiah. Waduh, kita harus bikin perjanjian lagi. Perjanjian baru. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kalau berkembang lagi ilmunya, apakah mau bikin perjanjian yang terbaru? Bukan perjanjian yang paling terbaru. Yang sungguh-sungguh paling terbaru. Terus begitu. Kaum muslimin, jangan mengikuti jejak mereka. Jangan kita kemudian menjadikan penemuan-penemuan ilmiah untuk tolok ukur kebenaran Quran wa sunnah. Jangan. Terbalik. Justru Al-Quran dan sunnah yang menjadi tolok ukur kebenaran hasil penemuan mereka. Kalau penemuan mereka itu cocok dengan Quran dan sunnah, benar. Kalau tidak cocok dengan Quran dan sunnah, salah. Loh, tapi mereka profesor, walaupun profesor bodoh. Gak mungkin Al-Quran akan bertentangan dan gak mungkin Al-Quran akan salah. Loh, masa profesor, yang menemukan katanya penemuan ilmiah itu profesor, doktor yang tinggi sekalipun. Sedangkan yang berbicara Al-Quran, yang berbicara dalam Al-Quran ini pencipta para profesor. Pencipta otak-otaknya mereka. Pencipta alam semesta. Pencipta seluruh manusia. Kok aneh? Profesor disalahkan marah. Al-Quran mau disalahkan. Ya, saya bukan menyalahkan Al-Quran. Tafsirnya mungkin keliru. Ini tafsir salafus saleh. tafsirnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Mau dibantah? Khonibidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan di sini, mereka itu hanya ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya mengetahui zahir-zahir dari kehidupan dunia, yang tampak-tampak saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka terhadap akhirat lalai. Walaupun tahu ada akhirat, tapi hatinya tidak yakin. Hatinya dalam keadaan, kalaupun punya keyakinan, sangat lemahnya. Karena menganggap kajian-kajian yang bersifat akidah hanya mengulang-ulang perkara yang dulu, katanya. Hanya mengulang-ulang dari yang dulu. Dari dulu kajiannya tauhid, tauhid, tauhid, tauhid terus. Katanya para khawarij, kapan perangnya? Kata Mu'tazilah, tauhid, tauhid terus. Kapan kita mau menggunakan akal kita? Kata Sufi, tauhid, tauhid terus. Kapan kita mau berbicara tentang hati? Khonibidina azakumullah, padahal semua berkait. Bahwa kalau berbicara tauhid, hati akan menjadi baik. Ya Sufi, kalau kalian mempelajari tauhid, mempelajari la ilaha illallah dengan benar, justru akan menjadikan hati kalian baik. Itu merupakan perbaikan hati. Dan kalau kita mempelajari akidah tauhid, itu merupakan sumber yang merupakan motor atau baterainya supaya tegak jihad fisabilillah. Kalau enggak ada tauhid, enggak akan bisa menggerakkan seorang untuk jihad fisabilillah. Demikian pula wahai Mu'tazilah, kalau kita mempelajari tauhid dengan benar, pasti akan sesuai dengan akal yang sehat. Enggak mungkin akan bertentangan dengan akal yang sehat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang menulis kitab khusus Dar'ut Ta'arud al-Aql wa Naql. Oh, kama qala rahimahullah dalam judul babnya, tidak adanya pertentangan antara akal dengan nukilan. Tidak mungkin bertentangan kalau akalnya akal sehat dan nukilannya nukilan yang hak dari Quran atau kalau dari hadis, hadis yang sahih. Pasti akan cocok dan tidak mungkin bertentangan. Kalau nukilan dari Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, ada sekian kemungkinan. Kemungkinan pertama, akalnya akal yang gak beres. Akalnya orang majnun, atau akalnya orang bodoh, atau akalnya orang yang sesat. Kemungkinan kedua, kamu membawakan hadis, ternyata hadis itu dhaif. Ternyata hadis itu lemah. Kalau hadis itu terbukti sahih, diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, dan disepakati oleh para ahlul hadis bahwa hadis itu sahih, pasti cocok dengan akal. Pasti akan sesuai dengan akal yang sehat akalnya. Kalau akalnya sakit, ya wajar bertentangan. Tapi kalau akalnya sehat, maka pasti akan sesuai. Oh, contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana, ketika Rasulullah SAW menghabarkan kepada musyrikin bahwa aku semalam Isra dan Mi'raj. Aku diisra'kan ke Baitul Maqdis. Kemudian aku dinaikkan, diajak sampai ke Sidratul Muntaha. Apa kata musyrikin? Mustahil. Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Ini bertentangan dengan akal yang sehat, kata mereka. Masa engkau ke Syam sana, ke Baitul Maqdis, dalam keadaan semalam kami menempuhnya berbulan-bulan perjalanan atau sekian hari perjalanan. Mustahil, kata mereka. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Ketika musyrikin datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, keluarlah engkau. Sekarang terbukti bahwa temanmu, sahabatmu telah gila. Dia menyatakan bahwa dia pergi ke Baitul Maqdis semalam. Apa itu enggak gila? Apa itu enggak begini, enggak begitu? Dicerca oleh musyrikin di hadapan Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Sungguh demi Allah, kalaupun dia menyatakan dia ke langit sana, aku beriman. Aku percaya. Bagaimana aku enggak percaya kepadanya? Padahal aku telah percaya dengan yang lebih daripada itu, yaitu turunnya ayat min fawqi sab'i samawat, turunnya ayat dari 7 lapis langit. Tinggi jauh mana Baitul Maqdis dengan fawqi sab'i samawat, dari arsy Allah, dari atas 7 lapis langit yang paling tinggi di atas arsy-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, pagi dan sore. Turun ayat pagi dan sore dari sana. Jauh mana? Ini akalnya orang yang sehat. Kenapa musyrikin menyatakan tidak masuk akal? Karena akal mereka sakit. Akal mereka sakit dengan apa? Sakit dengan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau akal yang sehat, akal yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akal yang sehat menyatakan, kalau Allah yang menghendaki, ya pasti bisa. Kalau Allah yang menakdirkan, gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau musyrikin, oh enggak mungkin. Tidak bicara Allah sama sekali. Tidak berbicara tentang kekuasaan Allah. Kalau diajak untuk berbicara dari hati ke hati, hati kecilnya ditanya, saya mau tanya sama kamu kepada hatimu yang paling dalam. Allah bisa enggak menakdirkan seseorang dari Mekah atau dari Madinah ke Syam dalam semalam? Mungkin apa enggak mungkin? Kira-kira musyrikin bisa menjawab atau tidak bisa menjawab? Mereka sungguhnya kenal Allah. Mereka menyebut kalimat Allah, Allah. Iya kan? Mereka tahu Allah, mereka menyatakan bismikallahum. Mereka akan mengatakan, ya bisa. Lah kenapa kalian kemarin lupa? Kenapa kalian lupa? Kalau dengan kekuasaan kalian, dengan kekuasaan kita, mustahil, enggak mungkin. Tetapi kalau dengan kekuasaan Allah, pasti bisa. Allah kalau menginginkan sesuatu, hanya menyatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Berarti contohnya, masalah Isra dan Mi'raj. Bagi orang yang kafir, lupa kepada Allah, menyatakan mustahil, enggak mungkin, enggak masuk akal. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, menyatakan mungkin. Orang yang beriman, yang cerdas. Orang beriman adalah orang-orang yang jenius. Orang yang beriman adalah orang yang menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Pertama, imani dulu bahwa di atas kita ada yang lebih kuat, lebih hebat, maha kuasa. Kalau iman, maka sekarang bahwa Isra'nya Rasulullah SAW diisra'kan oleh Allah SWT. Bukan Rasulullah SAW sendiri, tetapi diisra'kan oleh Allah SWT yang maha kuasa. Maka pasti bisa. Kata mereka, semut ketika terbawa oleh tas seseorang, kemudian sampai ke airport, sampai terbang ke Saudi, kemudian pulang lagi ke sini, cerita sama semut-semut lainnya. Saya kemarin ke Saudi. Pasti semut-semut lain gak percaya. Kenapa gak percaya? Dia gak pernah tahu ada sesuatu yang lebih hebat dari semut-semut itu, yaitu manusia dan pesawat-pesawat tadi. Kalau tahu, pasti menyatakan, oh ya wajar saja. Gak ada yang aneh. Demikian pula kalau mukmin akan percaya bahwa di atas kita ada yang lebih hebat, lebih kuat, maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala, maka bagi Allah mudah, sangat masuk akal kalau Allah Subhanahu wa taala mengisrakan karena dia Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, apa penyebab mereka para rasionalis tadi dalam keadaan menentang ilmu-ilmu tafsir? Mereka menentang. Itu enggak ada faedah apa-apa, kecil faedahnya kata dia. Tapi kalau kita belajar filsafat, belajar ilmu kalam, belajar cara berpikir, itu faedahnya besar katanya. Sebabnya, walhamil lahum ala hadza shiddatu mahabbatihim lid-dunya wa ulumiha. Wa ulumiha. Alhamil lahum, faktor pendorongnya ala hadza, atas yang demikian adalah shiddatu mahabbatihim, adalah kecintaan mereka yang sangat kepada dunia dan ketinggian-ketinggian dunia. Walau annahum zahadu fid dunya wa raghabu fil akhirah, kalau saja mereka zuhud terhadap dunia, tidak begitu mengejar-ngejar dunia, wa raghibu fil akhirah, dan mereka sangat berharap terhadap akhirat, wa nasahu anfusahum wa ibadallah, dan mereka menasihati diri mereka sendiri dan juga para hamba-hamba Allah, niscaya mereka latamassaku bima anzalallahu ala rasulih, niscaya mereka akan berpegang dengan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, niscaya mereka akan berpegang dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabinya, wa alzamun nas bidzalik, dari saya mereka akan mengajak manusia untuk berpegang dengan Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana an-nas haina idzin aktsaruhum la yakhrujuna 'anit taqwa, dan keadaan manusia ketika itu aktsaruhum la yakhrujuna 'anit taqwa, kebanyakan mereka tidak keluar dari ketakwaan. Fakana yakfihim ma fi nususil kitab wa sunnah, maka sesungguhnya cukup bagi mereka dengan nas-nas Quran dan sunnah, karena sesungguhnya mereka manusia kebanyakan punya ketakwaan. Kebanyakan kaum muslimin punya iman, kebanyakan mereka memiliki kepercayaan, maka tinggal katakan ini kata Allah, Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, ini lebih meyakinkan daripada kamu menyatakan ditemukan penemuan ilmiah secara ini telah terbukti, kita sudah mengadakan berbagai macam percobaan-percobaan. Ini kata mereka meyakinkan. Iya, meyakinkan bagi orang-orang yang memang ahlu dunia, tidak mau percaya kecuali dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang dirasa, sesuatu yang diraba, itu saja. Tetapi kaum mukminin yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman, beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu yang tidak dilihat oleh mata, tidak bisa dengar suaranya kayak apa, enggak bisa diraba, tapi percaya. Qul inna a'udzubikumullah. Ini orang beriman. Kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala walaupun belum melihat Allah. Kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an adalah ucapan Allah walaupun kita tidak pernah mendengar suaranya. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak bisa merabanya. Ini mukminin. Ciri khasnya orang-orang beriman adalah yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang ghaib. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang mengekor pada orang kafir tidak mau percaya kecuali apa yang sudah dibuktikan dengan mata kepalanya, atau dibuktikan dengan suaranya, atau dibuktikan dengan diraba, atau dibuktikan dengan percobaan-percobaan ilmiah, baru percaya. Sehingga dikatakan qala Allah, apa iya? Enggak yakin. Disampaikan qala Rasulullah, apa iya? Enggak yakin. Tetapi kalau ini kita buktikan, coba lihat, kita adakan percobaan, kalau begini berarti begini, lihat. Iya ya, benar. Ah, mulai sekarang saya percaya. Lihat, tidak mau percaya dengan qala Allah, tidak mau percaya dengan qala Rasulullah, tetapi percayanya dengan apa yang dilihat oleh matanya terbukti. Terbukti oleh mata kepalanya. Qudamirin a'azakumullah. Kalau yang demikian, berarti mereka tidak bisa percaya kepada yang ghaib. Karena yang ghaib enggak bisa memakai yang demikian, memakai cara-cara yang seperti itu. Qudamirin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Fakana an-nas shayna idzin aktsaruhum la yakhrujuna 'anil taqwa. Karena kebanyakan manusia, kaum muslimin, kebanyakan mereka memiliki ketakwaan dan memiliki keimanan. Fakana yakfihim, maka cukup bagi mereka dengan apa yang ada dalam nas-nas Quran wa sunnah, cukup. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallam, titik. Wa man kharaja minhum 'anhuma kana qalila, dan siapa yang keluar dari keduanya, dari Quran dan Sunnah, itu sedikit sekali. Fakana Allahu yuqayyid man yafham min ma'ani an-nusus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yuqayyid, menjadikan seseorang atau menjadikan sekelompok orang, man yafham min ma'ani an-nusus. Allah telah menjadikan orang-orang yang bisa memahami nas-nas Quran was sunnah. Ma yaridu bihi al-kharij anha ila ar-ruju' ilaiha, yang akan bisa membimbing orang-orang yang keluar dari Quran dan Sunnah untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Yang keluar sedikit, maka orang-orang yang alim dari ulama yang memahami Quran dan Sunnah akan mengingatkan, itu bertentangan dengan Quran, kembali pada Quran. Itu bertentangan dengan Sunnah, kembali pada hadis yang sahih. Ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh para ashabul hadis dan mereka semua sepakat atas kesahihannya. Wa yastaghni bidzalika amma waladuhu min al-furu'il batinah, dan itu cukup. Yastaghni maknanya cukup dengan itu. Yastaghni bidzalik, cukup dengan itu. Amma waladuhu, dari apa-apa yang mereka lahirkan dari berbagai macam furu'il batinah, cabang-cabang pemikiran-pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran batin mereka. Ya, ini cukup dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, cukup. Tidak perlu memakai berbagai macam cabang-cabang pemikiran-pemikiran batin mereka. Tidak perlu memakai ilmu-ilmu filsafat. Enggak pakai ilmu-ilmu kalam. Enggak pakai berbagai macam kaedah-kaedah ilmu kalam. Enggak perlu. Wal hiyal muharramah, dan tidak pula perlu untuk memakai hiyal al muharramah. Hiyal bentuk jamak dari hilah, hilah. Enggak perlu memakai berbagai macam tipu daya yang haram. Allati bisababiha futihat abwabur riba. Hilah-hilah, justru yang dengan sebab hilah-hilah tersebut, bisababiha, hanya kembali pada hiyal, bisababil hiyal, karena sebab hilah-hilah tadi, karena sebab berbagai macam tipu daya mereka, akan terbuka pintu-pintu riba wa ghairihi dan lain-lainnya. Sudah pernah kita bahas bagaimana orang ngakali riba dengan akalnya. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti kalau gitu kita bisa menghalalkan riba. Bagaimana caranya? Dengan bikin jual beli ainah. Bai'ul ainah atau disebut dengan bai'ataini fi bai'ah, dua jual beli dalam satu jual beli. Dua jual beli dalam satu majelis. Ini bukan riba, kata mereka. Ini akal-akalan. Ini akibat memakai hiyal-hiyal, hilah-hilah. Ini karena akibat memakai akal-akalan, akhirnya mereka menghalalkan riba dengan cara hiyal, dengan cara akal mereka. Bagaimana caranya? Kata mereka, kalau kamu pinjam uang pada saya, harus bayar dengan tambahan lebih. Oh, itu haram. Riba. Taib, saya tidak mau yang haram. Sini. Dengan kecerdasan dia, dengan akal-akalan gini saja. Saya jual barang ini kepada kamu 1.5 juta, bayarnya tahun depan. Kamu terima dulu, nanti saya akan beli secara kontan. Diterima oleh dia. Tapi sekarang saya beli secara kontan sekarang juga dengan 1 juta kontan. Dia mendapat uang cash 1 juta, tapi utangnya berapa? 1.5 juta. Paham gak? Ini emas atau HP. Saya jual pada kamu. Ambil 1.5 juta tahun depan. Saya terima barang ini dengan harga 1.5 juta tahun depan. Sudah? Sekarang jual beli yang kedua. Saya beli kembali barang ini dengan 1 juta kontan. Nih uangnya. Orang itu pergi bawa apa? Bawa barang apa bawa uang? Hah? Bawa uang. Berapa uangnya? 1 juta. Berapa utangnya? 1.5 juta. Sama kan sama riba tadi. Utangnya 1 juta, bayarnya 1.5 juta. Tapi dengan gaya tadi, dengan pura-pura jual beli. Ini kecerdasan yang mereka katakan sebagai kehebatan. Padahal itu, dengan cara akal-akalan seperti itu, futihat abwabur riba, dibuka pintu-pintu riba. Wahada haram. Bahkan ini dikatakan hiyal. Hiyal, tipu daya, atau permainan akal. Qunibirina azukumullah, itu kelebihan dari ajaran ilmu kalam. Itu kelebihan dari ajaran filsafat. Itu kelebihan dari ajaran mereka. Hanya ngutak-ngatik agama. Hanya ngutak-ngatik agama. Bukankah yang namanya mahram itu adalah fungsinya adalah ngebosi. Ini kata jaringan Islam liberal. Jaringan iblis la'natullah alaih. Jil. Kata mereka, kenapa agama ini memerintahkan kalau wanita keluar kota harus dengan mahramnya? Mahram itu adalah bapaknya atau suaminya, yaitu bosnya. Kalau sekarang enggak perlu pakai bos karena sudah ada kartu ATM, sudah cukup. Lihat akal-akalan. Kan sama fungsinya. Yang tadinya ada suami, tadinya ada bapak, sekarang enggak perlu ada kartu ATM, di mana saja tinggal masukkan, dia dapat uang, dia bisa berjalan, bisa begini, bisa begitu. Ini qul inna a'udzubikumullah. Ilmu yang mereka bangga-banggakan. Ilmu yang mereka katakan ilmu hebat, ilmu tinggi dan seterusnya. Yaitu ilmu al-kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu otak-atik otak. Ilmu otak-atik otak untuk merubah agama. Qulibirina azakumullah. Dikatakan selanjutnya, wastahallat maharimallah biadnal hiyal. Dan mereka dengan akal-akalan tadi, dengan hiyal tadi, istahallat menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Bi'adnal hiyal, dengan terendah-rendah hilah, dengan terendah-rendah tipu daya. Kama fa'ala ahlul kitab, seperti apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Dan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang meminjam taisal musta'ar, meminjam kambing pejantan piaraan atau kambing pejantan bayaran. Kenapa dilaknat? Karena hilahnya. Itu tipu daya. Itu permainan akal-akalan namanya. Seorang yang sudah talak, rujuk lagi, talak lagi, rujuk lagi, talak lagi. Yang ketiga kalinya, dalam Al-Quran dikatakan tidak boleh untuk rujuk kembali abadan sampai wanita tadi menikah dengan orang lain dan kemudian diceraikan baru bisa kembali kepadanya. Kemudian mulai. Dia berpikir, saya pengen kembali kepada istri saya. Tapi sudah ditalak 3. Dan enggak mungkin bisa kembali kecuali kalau dia sudah nikah dan menikah. Ah, gini saja. Ini akal-akalan lagi. Panggil ya, kambing pejantan bayaran. Kamu mau enggak? Saya bayar untuk nikahi si fulanah. Tapi ingat, jangan lama-lama. Seminggu ceraikan lagi. Supaya saya bisa kembali pada istri saya. Ini yang dijuluki oleh Nabi AS dengan Taisil Musta'ar. Kambing pejantan bayaran. Dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Orang seperti ini. Apa kesalahannya? Padahal kalau dilihat, ini sudah nikah, kemudian talak lagi, ya berarti sudah boleh. Iya. Hukumnya sudah boleh. Tetapi ini direncanakan, diatur. Nikahnya nikah-nikahan. Cerainya cerai-ceraian. Nikahnya, undangannya, mantunya, walimahnya, semuanya bohongan. Semuanya adalah pura-pura. Ketika undangan diundang dengan pura-pura. Ketika akan nikah pura-pura. Ketika menikah juga menikah pura-pura. Ketika diceraikan, dicerai pura-pura juga. Qanibirin a'azakumullah. Ini juga hasil dari otak-atik otak. Hasil dari ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu akal-akalan. Ilmunya mereka-mereka kaum rasionalis. Kaum liberalis. Wahdallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada apa yang diperselisihkan oleh manusia. Minal haq, diberikan bimbingan kepada kebenaran. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Semoga Allah memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kejalan yang lurus. Wa sallallahu ala sayyida Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Intaha kalamuh. Berakhir ucapan Ibn Rajab dalam kitab beliau Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Walhamdulillah. Kita selesai dari kitab ini. Semoga Allah SWT memberikan faedah kepada kita dan kepada kaum muslimin yang mendengarnya. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmunya dengan ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa'. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.